Acara Festival Al-Banjari se-Jawa Timur ini disupport oleh Yahya Shooting Production. Ya, itu yang membuat kita tetap eksis. Tetap eksis di sini. Kemudian membuat apa? Serta juga. Serta juga semangat soalnya di syuting soalnya. Di syuting juga. Nah, kemudian untuk sound systemnya, kita juga ada supportnya dari SMS Sound System ya. Ya, yang membuat suara-suara dari para grup Banjari ya, yang tampil menjadi semakin cantik dan lebih merdu pastinya. Dan juga musik-musiknya pun semakin cetar gitu Dan juga suara MC-nya juga jangan lupa. Suara MC-nya juga makin cetar. Baik, hadirin sekalian yang berbahagia, dewan juri yang kami hormati, ini dia penampilan terakhir peserta dengan nomor undian 67 atas nama Zero Farza dari Sidoarjo. Allahumma salli ala Muhammad. Ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho Yeah! go.